Bagaimana pandangan saya mengenai susu sapi? Saya tidak sepakat dengan susu sapi. Udah jelas kan? Ya, jangan minum susu sapi. Apapun produk susu sapi, sebaiknya jangan diminum. Kaseinnya, ada satu jenis, ada dua bahan yang dalam susu sapi itu sebenarnya gak bagus. Yang pertama kasein, satu lagi itu laktosa. Dua-duanya untuk manusia sulit dicerna. Pernah lihat anak sapi setelah masa susuannya selesai masih minum susu? Gak pernah kan? Ya saya juga gak pernah lihat. Karena memang susunya buat susu. Susu sapi buat sapi. Susu manusia namanya ASI buat manusia. Pahami begitu. Ya. Boleh gak diminum? Boleh sekali-sekali. Jadi Nabi minum susu gak? Minum, tapi bukan susu sapi seingat saya. Susunya susu kambing. Kalau gak susu onta. Ya. Dan itu pun tidak tiap hari. Dan itu pun sapi atau onta atau kambingnya makan rumput, bukan makan pakan. Jelas ya? Jadi kalau saya sebaiknya, kalau Anda terutama yang maaf mengalami masalah di menstruasi, saran saya stop produk dairy. Dairy itu produk susu dan turunannya. Stop. Banyak masalah dari situ. Dan bisa jadi PCO-nya muncul dari situ. Polikistik sindrom dulu. Ya. Terima kasih telah mengklik video ini dan menjadikan kami Sumpat Herbal sebagai referensi dalam dunia kesehatan Anda. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan video ini kepada saudara-saudara Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.